tahunlah surung turang, sahunlah surung turang kita redemu. Ranandu mencan tebu kutami tami. Tapi ukurundu sayang, lakul sentuh duras perbanandu. Aku kira si salam tak kena mabiringku, maka kita si mabiring.